Kita masih dalam bab yang ke-37. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhadallah aw tahlili ma harramallah wa qad ittakhadhum arbaba min dunillah. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai arbab, sebagai sesembahan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah. Dan masalah menghalalkan dan mengharamkan ini termasuk dari kekhususan rububiyah Allah. Maka barang siapa yang menjadikan selain Allah mempunyai hak untuk menghalalkan atau mengharamkan, yang milisi apa yang Allah halalkan dan haramkan, berarti telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menaati baik itu ulama maupun umara dalam perkara ini, dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu milisi syariat Allah, lalu dia menaatinya, berarti dia telah menjadikan yang ditaati itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai arbab, sesembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan memasuki dalil yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di dalam bab ini muallif rahimahullah di dalam tartib menyusun dalil tidak seperti dalam bab yang lain. Dalam yang bab lain biasanya lah ayat Quran lalu hadis. Setelah itu kalau ada perkataan salaf, maka perkataan salaf atau asar dari salaf, dari para sahabat dan yang lainnya. Ini tartibnya biasanya. Tapi dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan pertama asar sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan terakhir, dan yang terakhir ini yang mengisyaratkan tentang bab. Jadi dari yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, insyaallah ini yang mengisyaratkan terhadap bab itu sendiri, yaitu hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun fakultu inna lasna na'buduhum qal alaysa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu faqultu bala qal fatilka ibadatuhum rawahu ahmad wa tirmidhi wa hassanahu. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dari sahabat Adi bin Hatim, insyaallah nanti biografinya kita sebutkan, bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat yang ada dalam surah At-Taubah ayat ke-31 yang artinya kurang lebih ittakhudhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar mereka. Ahbar ini jama dari hibr atau habr. Hibr atau habr ini maknanya alim. Berarti ahbar adalah ulama. Wa ruhbanahum. Ruhbanahum, ruhban ini jama dari rahib. Adapun rahib maknanya abid, ahli ibadah. Ruhban berarti ubad, ahli ibadah mereka. Berarti maknanya mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan para ahli ibadah mereka itu dijadikan sebagai arbaban. Arbab jamak dari rob. Rob jamaknya arbab. Allah Rabbul Alamin. Maka Allah mempunyai sifat rububiyah. Tidak bisa kita jelaskan masalah tahlil wa tahrim ini termasuk khususi khosais rububiyah, kekhususan rububiyah, sifat rububiyah. Maka ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sebagai rob-rob. Min dunillah, dari selain Allah. Kenapa mereka jadikan sebagai arbab? Nanti ya, insyaallah. Tapi tadi sudah kita ingatkan, karena menghalalkan dan mengharamkan yang milisi apa yang Allah halalkan dan haramkan. Nanti insyaallah dalam ini akan sebutkan. Wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih bin Maryam sebagai arbab min dunillah. Kalau Masih bin Maryam sebagai arbab min dunillah, sebagai Rabb atau sebagai ilah selain Allah, ini jelas itu orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang hulu kepada, yang mengkultuskan Masih ibnu Maryam atau Isa bin Maryam. Tapi apakah mereka yang dimaksud itu Nasara? Karena di sini ada Masih bin Maryam. Karena kalau Yahudi tidak menjadikan Isa sebagai ilah. Karena Yahudi memusuhi Isa bin Maryam. Bahkan berniat ingin membunuh Isa bin Maryam alaihissalam. Dan merendahkan Isa bin Maryam alaihissalam. Kalau dilihat dari Isanya, ini khusus Nasara. Tapi kalau dilihat di Ahbar wa Ruhban, nah ini sekarang. Mereka menjadikan Ahbar mereka dan Ruhban mereka. Kalau Ahbar, jamak dari Hibr tadi, orang yang berilmu. Ini biasanya ada pada orang-orang Yahudi. Disilakan dengan Ahbar. Kalau orang Nasara disilakan dengan Ruhban. Karena di antara sifat dasarnya orang Yahudi adalah mereka berilmu tadi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Maka orang-orang Yahudi tokohnya disilakan dengan Ahbar. Orang-orang Nasara panutannya disilakan dengan Ruhban, ahli ibadah. Maka kalau dilihat dari sini, mereka adalah dikatakan ahlul kitab. Maka kata-kata ittakhadhu, mereka itu, maka ini adalah mencakup Yahudi dan Nasara. Yaitu mereka menjadikan ulama mereka, ahlu ibadah mereka sebagai arbab, sesembahan atau sekutu selain Allah. Dan juga menjadikan Isa bin Maryam. Kalau tentang Isa, ini khusus Nasara. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Sedangkan mereka tidak diperintah. Mereka itu tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Berarti ketika menjadikan ulama ahlu ibadah sebagai arbab min dunillah, ini menunjukkan tidak beribadah kepada ilah yang satu. Karena ketika mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu. Tapi ketika mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbab, berarti tidak beribadah kepada ilah yang satu. Nah, ini yang bisa dipahami. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ilah maknanya ma'bud. Tidak ada yang disembah yang hak illahu, kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun. Subhanahu, maha suci dia. Subhan ini masdar dan juga ma'mul, amilnya dibuang. Sabbaha subhan. Dan dia yang maha suci, amma yusrikun. Amma yusrikun. Ma di sini dijelaskan oleh bagian ulama bisa ada dua makna. Ada yang menjelaskan ma ini adalah ma masdariyah. Kalau ini ma masdariyah berarti amma yusyrikun, maknanya lah an syirkihim. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Dari mereka menyekutukannya. An syirkihim. Atau makna yang atau ma, mas, mas di sini juga bisa mausul. Kalau ma mausul berarti maknanya an alladzina yusyrikuna bi. Maknanya adalah maksudnya Allah dari orang-orang yang mereka sekutukan dengan Allah. Allah Maha Suci. Yaitu Allah Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Yaitu mereka menjadikan ulama dan umara sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci. Allah tidak butuh sekutu. Allah sendiri yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Adapun makhluknya mengikuti penghalalan Allah dan pengharaman Allah. Kewajiban makhluk adalah menaati apa yang Allah telah syariatkan. Ketika membaca ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sebelumnya seorang Nasoro. Sebelum masuk Islam. Fakultu, kata Adi bin Hatim. Maka aku pun berkata, inna lasna na'buduhum. Kami dulu itu tidak beribadah kepada mereka. Paham ini Adi. Jadi menjadikan ahbar ah dan ruhban sebagai arbab min dunillah, ini berarti menyembah mereka. Maka Adi mengatakan, kami dulu tidak beribadah kepada mereka, baik kepada ahbar, kepada ulama, ataupun kepada ruhban alu ibadah. Kata Ali, kata Adi bin Hatim, kok dikatakan ini mereka menjadikan ahbar mereka, ruhban mereka sebagai arbab mendilah, kami tidak beribadah kepada mereka. Kata Adi, yang dimaksud oleh, yang dipahami oleh Adi bin Hatim, beribadah itu sujud. Sujud atau bentuk ibadah, berdoa atau sujud atau bernazar, ini yang dipahami oleh Adi bin Hatim. Nah, Adi mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Ketika kami Nasoro, seolah begitu maknanya. Kala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan mana ibadah di sini. Lalu beliau menjelaskan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian juga mengharamkannya? wa yuhilluna ma haramallahu wa tuhillunahu, dan mereka dulu yaitu ruh ahbar, ulama dan ahli ibadah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, juga kalian menghalalkannya. Ini Rasul menjelaskan kepada Adi bin Hatim. Apa kata Adi? Fakultu bala. Maka aku pun menjawab, tentu. Qala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi menaati mereka di dalam menyelisih syariat Allah termasuk beribadah kepada mereka. Nah, ini maksudnya. Ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan. Ini menaati mereka. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga menghalalkan. Berarti kalian menaati mereka. Iya, kalau begitu, itu namanya ibadah kepada mereka. Berarti mana ibadah? Taat. Mana ibadah di sini adalah ta'ah, menaati. Kalau menaati Allah Subhanahu wa taala berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menaati selain Allah yang menisi syariat Allah, ini berarti beribadah kepada selain Allah. Adapun sekarang, menaati selain Allah tapi dalam rangka taat kepada Allah, ini dikatakan di hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menaati orang tua. Tapi perintahnya orang tua lah perintah Allah. Ini namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaati penguasa. Tapi perintahnya adalah perintahnya penguasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaati ulama. Tapi perintahnya ulama yang ditaati ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menaati selain Allah, entah itu ulama, entah itu umara atau yang lainnya, tapi dalam menyelisih syariat Allah, dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan, berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Dan beliau menghasankan. Memang terjadi khilaf para ulama tentang hadis ini. Sebagian ulama menghasankan hadis ini dan sebagian yang lain melemahkan. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث قد روي من طرق حديث ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan, beberapa jalan. Farawahu Ibnu Sa'ad, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, wa Abd Ibnu Humaid, dan juga oleh Abd bin Humaid, wa Ibnul Mundir, dan juga oleh Ibnu Mundir, wa Ibnu Jarir, oleh Ibnu Jarir, wa Ibni Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, wa Tabrani, oleh Tabrani, wa Abu Syaih, oleh Abu Syaih, wa Ibnu Marduyah, wal Baihaqi. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Maka di sini ada beberapa jalan tentang derajat hadis ini sudah kita sebutkan. Sebagian ulama menghasankan dan sebagian lagi mendhaifkan. Qauluhu an Adi ibni Hatim. Ayat At-Ta'i Al-Mashhur. Adi bin Hatim adalah At-Ta'i yang masyhur ini. Beliau dari negeri Ta'i. Wa Hatim, bapaknya ini, wa Ibnu Abdillah Ibni Sa'ad Ibni Hasroj bi fathi al-ha al-muhmalah. Adapun bapaknya yaitu Hatim, yaitu Hatim bin Abdillah bin Sa'ad bin Hasroj dengan memfathah ha yang muhmalah, ha tanpa titik. Al-masyhur bisakha wal karam. Dan Hatim ini dia dikenal dengan kedermawaannya, dikenal karimnya. Sayang beliau tidak sempat beriman pada Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kebaikan, dermawan. Dan dikenal kedermawaannya Hatim. Bahkan menjadi istilah. Disilakan dengan seperti dermawannya Hatim. Setelah negerinya ini, ya, negeri Toy ini, dikuasai oleh kaum muslimin, maka Adi bin Hatim ini lari ke Sam. Seorang Nasoro lari ke Sam. Adapun saudarinya ini ditangkap oleh kaum muslimin seperti tawanan-tawanan yang lain, menjadi tawanan. Ketika dibawa ke Madinah, lalu diberitakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tawanan ada putrinya Hatim yang di tawanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar ini, maka membebaskan dan memuliakan putrinya Hatim ini, saudarinya Adi. Karena melihat baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pemaaf, beliau karim, akhirnya putrinya Hatim ini saudarinya Adi masuk Islam di Madinah. Dan Islamnya baik. Akhirnya saudarinya ini mengajak Hatim untuk datang ke Madinah. Mengajak Adi Afan. Akhirnya saudarinya Adi ini, putrinya Hatim ini, mengajak Adi untuk datang ke Madinah. Adi di Sam. Ya mungkin mengirim surat. Al-Muhim, saudarinya ini mengajak Adi ini, saudaranya ini, untuk datang ke Madinah dan menjelaskan tentang baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawannya Rasulullah. Cerita beliau dibebaskan, tidak jadi budak, dan membujuk, nanti kalau sampai ke Madinah Rasul akan memuliakan kamu sebagaimana aku dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Adi. Adi ini datang ke Madinah. Ini disebutkan oleh Syekh. Kita lanjutkan. Qadama Adiyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi Sya'ban sanat 90 minal Hijrah. Fa aslama. Akhirnya Adi pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sam datang dengan ajakan saudarinya ini, yaitu pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Lalu beliau masuk Islam. Dan ketika dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan wa kana fi unuqihi salib. Ketika Adi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di lehernya Adi masih ada salibnya. Orang Nasara. Masih pakai salib. Falamma ra'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yakni awwala ma aslam, qala alki angka hadal wasan. Maka ketika Rasulullah melihat di lehernya Adi masih ada salib ini, dan ini ketika awal masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan kepada Adi, buang wasan ini darimu. Salib ini dikatakan wasan. Wasan inilah sesembahan selain Allah. Wasan jamaknya awsan. Nah, ketika masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membaca ayat ini di hadapan Adi. Rasulullah membaca ayat ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Karena ayat ini berkaitan dengan Ahlul Kitab. Rasul bacakan. Lalu awalnya Adi mengingkari, karena pemahaman Adi ibadah itu ya sujud. Kata dia, kami enggak beribadah kepada mereka. Maka setelah itu dijelaskan Rasulullah SAW bahwasanya menaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini termasuk beribadah kepada mereka. Wa'asa mi'ata wa'ashrina sanah. Beliau diberi umur, beliau sempat hidup ya selama 120 tahun. Diberi umur panjang insyaAllah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhullah, faja'a Adi ibn Hatim wa dakhala ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam fastaqbalahu wa akramahu wa da'ahu ila al-Islam fa'alana islamahu wahasuna islamuhu radiyallahu anhu wasara min qawadil juyus fi sabilillah wa tala umuruhu fi ta'atillah. Maka datanglah Adi bin Hatim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menerima Adi dan memuliakannya karena beliau seorang anak pimpinan di negerinya. Rasulullah SAW menempatkan orang pada tempatnya. Orang belum masuk Islam, tapi Rasul tahu ini anak seorang pimpinan. Sebagaimana saudarinya, maka dibebaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ahu ilal Islam. Maka Rasul pun mengajak dia kepada Islam. Akhirnya Adi pun menyampaikan keislamannya dan bagus Islamnya. Dan beliau menjadi komandan pasukan kaum muslimin di jalan Allah. Ini menjadi komandan, pimpinan pasukan. Dan beliau diberi umur panjang di ta'lam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diberi umur panjang sampai 120. Dua kali lipat umumnya umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, 60 tahun sampai 70 tahun. Beliau diberi umur 120, jadi dua kali lipat dari umumnya umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun makna hadis, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Walaupun tadi secara global sudah kita singgung makna hadis secara global, tapi insyaallah kita akan kembali menjelaskan makna hadis ini insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini sangat penting. Karena ini intinya bab ini. Yaitu ketika beliau menyebutkan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhallallah au tahlili ma haram Allah. Wa qad ittakhadhum arbaba min dunillah. Lah ini intinya dijelaskan dengan hadis ini. Walaupun dalam ayat ini adalah berkaitan dengan ulama dan ibadah. Tidak ada umaronya. Tapi umaro disebutkan dalam ayat-ayat yang lain atau hadis yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.